tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Dan ku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa. Kita akan berjumpa.